اقرأ وقل لكم. نعم، بارك الله فيكم. فوائد berhubungan dengan asar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Nah, sama berhubungan dengan anjuran untuk betul-betul kita hati-hati dalam memilah dan memilih hal-hal yang hendaknya kita sampaikan. Tidak semua perkara yang didengar itu disampaikan. Tapi kita lanjutkan. Qala wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, ini masyhur Abu Musa al-Anazi, guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Qala sami'tu Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah ta'ala. Ini juga telah berkali-kali keluar. Abdurrahman ibn Mahdi, imam pada tabaqah berapa dalam tabaqah Imam Muslim? Abdurrahman ibn Mahdi, tabaqah yang keberapa inda Kabazin? Jelas tabaqah pertama. Naam, imam hafid. Yaqul la yaqulu ar-rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'di ma sami'a. Dari Muhammad ibn al-Musanna, beliau mengatakan, aku mendengar Abdurrahman ibn Mahdi berkata, la yakunur rajulu imaman yuqtada bihi. Seseorang tidak akan bisa menjadi imam yang diteladani. Yuqtada bihi, di sini irobnya sebagai apa? Indak Talha'ah. Hah? Sifat kenapa? Jumlah ba'da nakirah. Nah, jadi seseorang tidak akan bisa menjadi imam, menjadi pimpinan, menjadi panutan yang bisa diteladani. Hatta yumsika an ba'di ma sami', sampai dia bisa menahan dari sebagian yang dia dengar. Ini penting, kawan. Nah, antum ketika menjadi pimpinan, minimal pimpinan ke dalam keluarga, tidak semua yang didengar disampaikan. Apalagi nanti kalau anak-anak sudah besar. Nah, taib, tidak semua yang didengar itu disampaikan. Tapi harus dia bisa menahan sebagian yang dia dengar untuk tidak sampaikan. Taib. Kenapa? Karena sebagiannya terkadang ketika disampaikan menimbulkan enam persengketaan, sebagian yang lain enam mungkin berupa kedustaan. Baik. Jadi hendaknya seorang ketika menyampaikan, yang pertama dia perhatikan harus tahu bahwasanya hal itu memang betul-betul benar, bukan dusta, bukan hoak pada zaman sekarang istilahnya. Kemudian yang kedua, dia sampaikan ketika apa? Ketika dia melihat padanya maslahah yang rajihah. Maslahah yang kuat. Apabila sesuatu perkara itu benar, ternyata ketika mau disampaikan ada na'am fitnah atau ada mafsadah yang besar, maka na'am butuh untuk dia menahan sampai waktu yang apa? Yang memang tepat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Mu'adz radhiyallahu anhu dari apa? menyampaikan berita tentang apa? Tentang masalah apa? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nam idzan yattaqilu, jangan engkau nam sampaikan. Karena kalau engkau sampaikan, mereka akan apa? Bersandar kepada apa? Kepada berita gembira tersebut. Bagaimana berita itu? Endak Arin. Taib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang hakullah 'alal ibad dan hakul ibadi 'ala Allah. Nah, ketika menyebutkan hakul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, untuk Allah tidak mengadab siapapun yang tidak melakukan kesyirikan. Ini kabar gembira. Nah, maka Mu'ad ingin menyampaikan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam cegah. Khawatir na'am manusia saat itu belum siap untuk itu. Kenapa? Karena sebagian terkadang kemudian bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Yang penting aku kan tidak syirik, walaupun tidak ibadah, tidak apa-apa, yang penting tidak syirik. Karena dalam hadis tadi, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan. Bisa sebagian orang-orang yang lemah imannya, yang penting tidak syirik, walaupun apa? Minum khamar, berzina dan seterusnya. Yang penting tidak syirik, tidak akan diadab. Bisa salah paham demikian. Yang lainnya mungkin ada kesalahpahaman. Namun ketika disampaikan itu, sudah yang penting tidak syirik, walaupun apa, amalannya sedikit, tidak beramal sudah. Nah, makanya Nabi SAW cegah. Walaupun tentunya para sahabat-sahabat yang telah mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka paham, tapi apa? Dikhawatirkan yang mungkin baru-baru masuk Islam, akan salah dalam memahami. Namun ketika Mu'ad telah apa? Merasakan dekatnya ajal, beliau pun sampaikan hadis tersebut kepada apa? Kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena ilmu harus disampaikan, tapi setelah tepat waktunya. Baik, ini satu asar kita ambil. Dihafal. Barakallahu fikum, naktai bihadza, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.